Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين مسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, Jawa Tengah. Rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para pemirsa atau pendengar setia Insani. Inspiratif, santun dan Islami di 88,8 FM dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa di kejauhan sana yang mengikuti acara melalui Uthman TV ataupun Ahsan TV dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Riyadu As-Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di akhir bab Al-Iqtisad Fit-Ta'ah, yang artinya berlaku sedang dalam melakukan segala macam bentuk ketaatan. Kita masih di hadis kedua sebelum terakhir di bab ini, yaitu hadis ke-151. Hadis yang menceritakan kisah tentang Hamzah dan juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, dari Abi Rib'i, dari bapaknya Rib'i, Hamzah ibn Rubayy atau ibn Rabi' al-Usayyidi al-Katib ahadi kutabi Rasulillah. Dia salah seorang sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu berarti. Jadi kalau wahyu turun nanti dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para penulis itu menulis wahyu tersebut. Apa kata beliau? Laqiyani Abu Bakar. Suatu saat aku bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faqal, "Kaifa anta ya Hamzah?" Bagaimana kabarmu wahai Hamzah? Dari sini dapat diambil pelajaran. Kalau ketemu temannya, tanya, tanya kabar. Pripun kabare, sehat? Mana kabarnya, sehat? Begitu. Dan di antara adab, tidak terlalu dalam. Letakon aja juru-juru. Termasuk menjurus ke arah pribadi. Contoh yang diajarkan oleh ulama kita yang termasuk terlalu dalam itu adalah mau kemana dan dari mana. Ya, mau kemana? Itu dianggap terlalu dalam. Jadi kita juga, sebagian kita, kalau ditanya mau kemana, itu juga kadang apa? Riku, anu mau ke kebun binatang. Loh, Ustadz kok kebun binatang? Jadi pertanyaannya yang biasa saja, gimana kabarnya? Soalnya kalau seorang itu menerangkan, oh iya alhamdulillah sehat, ini anu barusan dari tempat ini. Ya kalau kita sebaiknya jangan bertanya dari mana atau mau kemana. Karena mungkin ada urusan pribadi yang dia tidak nyaman untuk diketahui oleh orang lain. Mungkin urusannya bukan urusan yang haram. Anu dari bioskop, enggak, bukan itu ya. Nonton film apa gitu, enggak. Tapi mungkin sebagian orang merasa risih kalau ditanya tentang urusan pribadinya. Dari mana? Kadang jawabannya mungkin ada yang diplomatis, dari depan mau ke belakang, dari belakang mau ke depan. Makanya tanya tapi jangan terlalu dalam. Baik. Qultu nafaqah Hamdalah, berkata Hamdalah, aku telah menjadi orang munafik. Aku telah melakukan perbuatan apa? Munafik. Ada nifak di dalam hatiku. Nifak itu sebetulnya dari kata nafiqah, kalau tidak salah nafiqah, begitu. Satu jenis hewan yang hidupnya di dalam tanah, dia memiliki liang, memiliki apa? Rong ya kalau di sini ya. No? Rong, ngerong. Hidupnya ngerong, kayak napa? Tikus. Ya. Dan lubang keluarnya itu ada dua. Yang satu ditampakkan, yang satu disembunyikan. Itu hewan nafiqah itu tadi. Ia sejenis tikus. Maka orang munafik juga di antara definisi syar'inya seperti itu. Yaitu orang yang memendam kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keislaman kepada orang lain. Jadi dia punya dua muka. Nah, orang bilang bermuka dua. Dan ini dalam masalah agama seperti ini. Ya, jadi menyembunyikan kekafiran di dalam dadanya, benci Islam, tapi dia menampakkan keislaman. Mangsane wong salat ya kadang melu salat. Mangsane wong kurban ya melu kurban. Bahkan kadang ikut umroh, ikut haji. Tapi ternyata di dalam hatinya tuh benci sekali sama agama Islam. Sama halnya dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi salat. Para sahabat salat, mereka pun ikut salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat perang, mereka pun ikut berangkat. Akan tapi hatinya bencinya enggak ketulungan. Ya, bencinya tidak tertolong lagi. Sangat benci kepada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Lah ini Hamdalah kenapa merasa dirinya munafik? Karena ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia merasa menjadi orang baik. Imannya tambah. Tapi begitu pulang ke rumah, apa? Lupa sudah semua. Imannya turun lagi. Akhirnya ditanya oleh Abu Bakar, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah. Apa yang kau katakan itu?" Dari sini bisa diambil faedah bahwa orang terkejut boleh mengucapkan apa? Subhanallah. Ya. Dan jangan, kalau terkejut itu jangan pakai e ladalah. E copot, copot. Ya. Apa namanya? Latah. Itu ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah. Ya. Takjub dengan keindahan alam, boleh mengucapkan subhanallah ma khalaqta hadza batila misalnya. Allah tidak menciptakan hal ini secara sia-sia, pasti ada tujuannya. Baik. Qultu, berkata Handalah, nakunu inda Rasulillah. Nah, ini Handalah menyebutkan alasannya. Kenapa dia merasa munafik? Nakunu inda Rasulillah. Yudzakkiruna bil jannati wan nari. Ka'anna ra'ya ainin. Wahai Abu Bakar, ketika kita sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang neraka. Ka'anna ra'yal aini atau ra'ya ainin. Sehingga seakan-akan surga itu betul-betul kita lihat. Seakan-akan kita bisa melihat surga, seakan-akan kita bisa melihat neraka. Ini keyakinan kita bertambah. Ini fungsi yang ngaji. Datang ke majelis ilmu, mendengarkan hadis, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan keterangan tentang keduanya, itu untuk menambah keyakinan, ya, menambah keimanan. Hal ini dirasakan oleh sahabat Handalah. Saya kalau hadir di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah keimanan. Tapi kalau sudah nanti, ya, ingat surga, ingat neraka. Ini menunjukkan bahwa di antara fungsi majelis ilmu adalah menambah keimanan. Maka siapa saja yang ingin bertambah keimanannya, di antara caranya adalah mendatangi majelis ilmu ngaji yang di dalamnya disebut ayat-ayat Allah dan disebutkan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mendatangi sholat jamaah, mendatangi masjid, mendatangi tempat-tempat di mana di situ disebut nama Allah, diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, atau membaca buku-buku yang menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, atau tentang orang-orang soleh dan akhir kesudahan mereka, atau orang-orang jahat, kufar dan akhir kesudahan mereka. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, tatkala kita kemudian keluar dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asafnal azwaja wal aulada wadhi'ati. Akhirnya kita sibuk dengan istri-istri kita, bermain dengan anak-anak kita, tersibukkan oleh pekerjaan. Dhayi'at itu artinya apa? Pekerjaan. Tersibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Nasina katsiran. Sehingga kita pun terlupakan dari peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bisa diambil faedah bahwa sebagian pergaulan dan sebagian pekerjaan, dan tidak semua tentunya, sebagian pergaulan dan sebagian pekerjaan, kalau mau rinci lagi, sebagian istri, sebagian anak, ya, sebagian pekerjaan bisa melupakan kita dari akhirat. Dikatakan saya katakan tadi sebagian istri karena tidak semua. Ada tipe-tipe istri seperti halnya orang-orang soleh. Kalau kita melihat mereka, ingat akhirat. Kalau sebagian anak juga demikian. Kalau kita seperti halnya orang-orang soleh, kalau kita melihat orang soleh, kita langsung ingat akhirat. Kalau panjenengan melihat di YouTube misalnya, dibuka Syekh Fulan atau kajian tentang Syekh Fulan, ya taruhlah mungkin Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, masyaikh yang lain, Syekh bin Baz, ya, dan yang lainnya masyaikh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Itu begitu melihat saja kita sudah ingat akhirat. Nah, sebagian istri pun demikian, alhamdulillah. Sebagian anak pun demikian, alhamdulillah. Dan sebagian pekerjaan juga senantiasa mengingatkan kita akhirat. Contoh, kerjaan yang mengingatkan kita ke akhirat, contoh, tukang gali kubur. Gitu. Saben ngeduk, alah, sikinyong ngeduk. Ngesuk dikedukaken ya. Itu kalau ingat. Apalagi yang ingat mengingatkan akhirat. Petugas pemandian jenazah. Itu mengingatkan akhirat. Demikian juga para dokter yang mengalami kematian pasiennya, para perawat yang mengalami kematian pasiennya. Maka ini pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya mengingatkan akhirat, kecuali orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kematian ya seperti biasa saja. Tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari kematian-kematian yang berlalu di depannya. Makanya ada satu buku yang ditulis oleh seorang dokter spesialis jantung kalau tidak salah. Buku itu judulnya Pengakuan Seorang Dokter, terjemahannya. Ya, Pengakuan Seorang Dokter. Beliau kumpulkan kisah-kisah kematian di depan mata dia, yang langsung dia hadapi, kesaksian seorang dokter. Kisah-kisah kematian yang langsung dia hadapi, atau kalaupun tidak dia alami, maka antara dia dengan kisah tersebut cuma lewat satu orang. Jadi saksi mata secara langsung. Nah, dia ambil pelajaran dari situ tentang seorang pemuda yang ketika menjelang meninggal isinya baca Quran terus sampai meninggal. Dalam kondisi antara sadar dan tidak. Ada seorang wanita yang alat deteksi jantungnya itu sudah lurus, tapi tangannya menunjuk ke atas dan mengucapkan La ilaha illallah, kemudian baru betul-betul meninggal. Padahal alat deteksi sudah lurus, sudah off, tidak ada gerakan jantung. Nah, ini saya katakan tadi, sebagian manusia, sebagian pergaulan, sebagian pekerjaan melupakan kita dari mengingat akhirat. Mau lebih rinci lagi ya, sebagian keluarga kita, sebagian anak-anak kita, sebagian istri-istri kita melalaikan kita dari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita istri-istri dan anak-anak yang senantiasa mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Dan juga pada ibu-ibu, mudah-mudahan diberi rizki mendapatkan suami yang senantiasa mengingatkan mereka kepada kampung akhirat. Allahumma amin. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fawallahi inna lanalqa mithla hadha. Wahai Hamdalah, wallahi demi Allah, lah kok sama. Saya juga merasakan yang kamu rasakan. Kalau pas bersama dengan Kanjeng Nabi, ingat surga, ingat neraka. Tapi kalau sudah pulang, sudah lupa main dengan anak, ngobrol dengan istri, pekerjaan, lupa sudah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Sehingga aku pun, kata Hamdalah, bersama Abu Bakar datang bersama menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini berarti dua orang yang merasa risih dengan kondisi hatinya. Biasanya yang kita risihkan itu kalau fisik kita itu apa? Sakit. Kecetit orang mari-mari. Akhirnya kita datang mencari apa? Terapis. Dokter lah atau apa, gimana supaya ini kecetit sudah berhari-hari kok apa masih sakit terus, nyeri, keseleo atau batuk sudah berbulan-bulan ini. Sudah 2 bulan. Ya, batuk 100 hari. Alias batuk apa? Rejan. Batuk 100 hari katanya. Kalau belum 100 dino durung mandek. Wallahu a'lam. Ya. Atau mata kok belean. Kalau untuk sujud kayak mau coplok. Pernah ngalami? Belek yang insya Allah itu. Ya. Nggak tebel itu matanya. Dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Kita biasanya perhatian dalam kondisi fisik. Tapi hati terkadang kita jarang. Contoh hati jarang. Sholatnya ra khusyuk. Ya ayam-ayam bae. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Sholat kadang kita telat. Ada apa? Kemudian baca Quran kok enggak menghayati isinya, kandungannya. Ada apa? Kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran kok hati tetap keras. Ada apa? Ini yang terkadang kurang kita perhatikan. Sementara dua orang sosok sahabat ini, Hamzah dan juga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah orang yang sangat sensitif dalam masalah urusan hati. Ya, sangat perhatian dalam masalah urusan hati. Sehingga mereka pun mau mencari jalan keluar. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka Hamzah pun berkata, nafaqa Hamzah tu ya Rasulullah, Hamzah telah munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, wa madzaka, kenapa wahai Hamzah, apa yang menimpamu wahai Hamzah? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal ain. Ya Rasulullah, kalau kami ada bersama denganmu, kau ingatkan tentang surga, kau ingatkan tentang neraka, sehingga seakan-akan kami bisa melihat surga dan neraka dengan mata kami. Fa idza kharajna min indika, tapi kalau sudah keluar dari sisimu ya Rasulullah, asafnal azwaja wal aulada wadhayiat, nasina katsiran. Kalau kami sudah sibuk dengan anak, dengan istri, dengan pekerjaan, kita lupa. Banyak lupa tentang surga, banyak lupa tentang neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya kalian terus menerus, lautadumun, dawam, lautadumuna ala matakununa indi, kalau kalian terus menerus, kondisi kalian itu bisa istiqomah, seperti halnya ketika kalian sedang bersamaku, dan dalam kondisi berzikir, ingat terus, lasafahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan menyalami kalian. Sudah adzan? Belum. Niscaya malaikat akan menyalami kalian. Fi furushikum, ala furushikum, di tempat-tempat tidur kalian. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian. Jadi malaikat itu akan hormat kepada kalian. Ikram kepada kalian. Kalau kalian dalam kondisi seperti itu. Karena kondisi kalian seperti kondisi malaikat. Malaikat itu kan kerjaannya apa? Dzikir. Ingat Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Jadi kondisi kalian kalau bisa seperti itu, seperti kondisi malaikat. Kalian akan diberi ucapan selamat oleh malaikat. Lakin ya handalah, akan tetapi wahai handalah, ya memang begitu kondisinya wahai handalah. Saatan wa saatan. Terkadang begitu, terkadang begini. Kemudian salah sama rot, beliau mengulangi tiga kali Rasulullah SAW. Saatan wa saatan. Saatan wa saatan. Saatan wa saatan. Jadi ada waktunya engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya engkau menunaikan hak-hak istri kalian. Ada waktunya engkau menunaikan hak-hak anak kalian. Ada waktunya kalian menunaikan pekerjaan kalian. Jadi ini suatu hal yang sangat dimaklumi di dalam agama. Terkadang kita sisihkan waktu kita untuk Allah, ada waktu khusus untuk anak dan keluarga, ada waktu untuk diri sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan sikap apa? Tengah. Sikap apa tadi judulnya? Sedang. Sikap berlaku sedang di dalam beragama. Ya. Kita tidak dituntut terus dalam kondisi betul-betul gak ingat apa-apa kecuali surga dan neraka. Kalau sampai seperti itu bagus. Kita ketemu istri, ingat surga dan neraka. Kita ingat anak, ingat surga dan neraka, itu bagus. Tapi tetap ada hak-hak yang harus mereka dapatkan. Pekerjaan juga ada hak-hak yang harus kita selesaikan. Maka seperti ini mengajarkan kepada kita, kita tetap berlaku sedang di dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Hadis yang terakhir, jadi sengaja saya lewati kemudian saya ambil faedah agar lebih cepat. Hadis yang terakhir yaitu hadis ke 152, masih dalam bab berlaku sedang dalam segala bentuk macam, segala bentuk dan macam ketaatan. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Abbas. Baik berkata, qal bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Sedang apa? Khutbah. Ya. Idza huwa bi rajulin qa'imin. Ternyata ada seseorang berdiri. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbar di dalam masjid. Tatkala itu beliau melihat ada seseorang berdiri di luar masjid. Kepanasan. Fasa'ala anhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya tentang orang tersebut. Faqalu, maka para sahabat, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan siapa dia dan apa yang dia kerjakan. Kok berdiri panas-panasan enggak duduk? Bisa difahami ya. Jadi kalau kita khutbah di sini ada yang berdiri di tengah alun-alun. Panas-panasan. Ya. Berdiri sambil ngikuti apa? Khutbah. Sholatnya juga ternyata apa? Di sana. Apa kata para sahabat menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqalu, mereka berkata, Abu Israil. Oh, itu ya Rasulullah, namanya Abu Israil. Bapake Israil. Dia itu, kata para sahabat, nadhara an yakuma fi syams wa la yaq'ud. Dia bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk. Jadi ngadek panas-panasan. wala yastadhillu, dan tidak mau berteduh. Jadi enggak boleh ada atap di atasnya. Enggak boleh bawa payung, enggak boleh di bawah pohon, enggak mau. Itu nadarnya. Wala yatakallam, dan dia bernadar juga untuk tidak bicara. Wa yasum, dan dia bernadar untuk puasa. Jadi nadarnya ada berapa? Berdiri, apa tadi? Berdiri di terik matahari, satu. Terus tidak duduk. Yang ketiga, tidak berteduh. Nggih, yang keempat, tidak bicara. Yang kelima, puasa. Masya Allah. Nadare pinten? Lima. Mantep napa mboten niku? Mantep nadare, kan? Tapi apakah semua nadar adalah baik? Nadar itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nadar itu ada yang merupakan ketaatan, ada yang merupakan kemaksiatan. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dalam satu sisi beliau mengatakan bahwa nadar itu terbagi tiga. Satu, nadar yang hukumnya seperti hukum orang sumpah. Ini fungsinya seperti orang sumpah. Yang kedua, nadar kemaksiatan. Hukumnya hukum maksiat. Yang ketiga, ketaatan. Ada berapa? Tiga. Satu, yang dihukumi seperti hukum sumpah. Yang kedua, hukum kemaksiatan. Yang ketiga adalah ketaatan. Baik. Dan nadar itu ada yang murni ketaatan, ada yang murni maksiat, ada yang murni hanya seperti hukum sumpah, ada yang campur maksiat dan taat. Nah, sini orang ini nadarnya lima. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, muruhu, perintahkan dia, falyatakallam, untuk bicara. Wal yastadhilla, dan berteduh. Wal yaq'ud, dan duduk. Suruh duduk, enggak usah berdiri terus. Suruh berteduh, jangan panas-panasan. Suruh bicara, jangan diam saja. Wal yutimma shaumahu. Adapun puasanya, hendaklah dia teruskan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang berdiri terus, melarang membisu, melarang tidak berteduh, karena tiga ini adalah kemaksiatan, menyiksa diri. Menyiksa diri, ini kemaksiatan. Nazar kemaksiatan, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan untuk tetap berpuasa, karena nazar puasa adalah ketaatan. Okay. Maka nazar itu selama dia ketaatan dijalankan. Adapun kemaksiatan tidak usah dilanjutkan. Contoh, seorang nazar, aku pokoke angger pakai dadi, pakai dadi arep ngombe napa? Sing mare mambuk itu lho. Arep ngombe ciu rong botol. Ciu diminum boleh atau enggak? Enggak boleh. Khamer. Nadarnya mau minum khamer. Ini maksiat atau taat? Maksiat, maka enggak boleh. Dan yang lain, lain. Lah anusat, kalau nadar begini bagaimana? Angger nomere tembus, nyong arep bangun masjid. Beli nomernya udah tidak boleh. Tapi kalau mau bangun masjid ya monggo. Tapi jangan pakai uang togel. Untuk judi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang semacam hanya hukumnya hukum orang yang sumpah, itu bagaimana? Orang bernadar, tapi cuma ingin menguatkan bahwa apa yang saya lakukan itu benar, apa yang saya ucapkan itu benar. Cuma itu saja. Misal, ada saya sampaikan kepada jenengan, jenengan gak percaya. Akhirnya saya mengatakan, jangan saya lah, ada seseorang menyampaikan kepada kita. Kita enggak percaya. Akhirnya dia mengatakan, saya bernazar kepada Allah. Kalau ucapan saya dusta, saya akan berpuasa satu bulan penuh. Jadi nazarnya hanya untuk menguatkan beritanya. Ini sampai kalau dia ternyata dusta, yuk silahkan puasa. Atau enggak, dia dihukumi kafaratul yamin. Mohon maaf. Ya. Karena hanya sekedar untuk menguatkan. Kena kafaratul yamin. Kena denda sumpah. Denda sumpah itu apa? Memberi makan orang miskin 10 orang. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak bisa. Atau membebaskan apa? Budak. Kalau tidak bisa, puasa 3 hari. Ya, demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekilas tentang pembahasan tentang nazar. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa agama kita tidak mengajarkan sesuatu yang sulit. Agama kita mengajarkan sesuatu yang apa? Mudah, dan mengajak kita untuk berlaku sedang dalam setiap ketaatan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dengan demikian selesailah bab ke-14, yaitu bab al-iktisad fi ta'ah, bab tentang berlaku sedang di dalam seluruh bentuk ketaatan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.